بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا شريك له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Pembahasan kitab Ad-Durrul Bahiyyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan membahas babul waqf. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih babu al-waqf. Al-waqf adalah merupakan sesuatu yang disyariatkan dan waqf secara bahasa yaitu bimakna lughatan bimakna al-habs, sesuatu yang tertahan. Al-habs wal-man' suatu yang tertahan. Dan secara istilahan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-waqf istilahan huwa tahbisul asl wa tasbilul manfa'ah. Al-waqf secara istilahan tahbisul asl, pokoknya, asalnya itu tertahan. Wa tasbilul manfa'ah, dan manfaatnya, menjadikan manfaatnya fi sabilillah. Tasbilul manfa'ah itu manfaatnya fi sabilillah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari manfaat tadi. Al-waqf termasuk dari amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana keutamaannya itu sangat besar sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Suatu kebaikan itu tidak akan datang sampai kalian menginfakkan dari harta yang kalian sukai, harta yang kalian cintai. Dan ayat ini turun ketika Abu Talhah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang aku sukai yaitu harta birauha, dan aku menginginkan, fa inna shadaqatun lillah arju birraha wa dukhraha indallahi azza wa jalla. Saya mengharap bahwa harta itu yang aku sukai merupakan suatu kebajikan, suatu simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadha haitsu arakallah, maka letakkannya Rasulullah sebagaimana apa yang di sana ada kebaikan di dalamnya. Kemudian Abu Talhah menginfakkannya. Keutamaan yang lain bahwa al-waqaf termasuk dari shadaqatun jariyah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza matal insan in qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Rawahul Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah, "Idza matal insan, apabila manusia itu meninggal, maka akan terputus amalannya illa min thalath, kecuali tiga." Yang tiga itu yang diantaranya yaitu sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Jariyah dari kata jaraya jari, yang akan mengalir terus. Pahalanya akan mengalir terus bagi mereka yang meninfakkan fisabilillah. Dan wakaf termasuk dari shadaqatun jariyah. Selama manfaatnya itu masih dipergunakan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir. Seseorang mewakafkan membangun masjid, kemudian mewakafkannya. Selama masjid itu dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang membangunnya. Karena ini termasuk dari shadaqatun jariyah. Shadaqah yang pahalanya akan mengalir terus. Walaupun orangnya sudah meninggal. Walaupun orangnya sudah meninggal. Dan ini adalah juga merupakan keutamaan dari al-waqaf. Nah, dan waqaf sebagaimana yang tadi kita sebutkan secara istilahan, yaitu tahbisul asal. Asalnya itu ditahan. Yani tetap ada, tidak hilang. Nah, seperti rumah, masjid, atau peralatan perang, kita betul dan sebagainya, yang di sana asalnya ada. Sehingga dari ta'rif definisi seperti ini keluar kepadanya yang di mana asalnya itu akan hilang. Seperti makanan, minuman. Seseorang yang di sana mensedekahkan makanan dan minuman dikatakan sedekah dan tidak bisa dikatakan wakaf. Kenapa? Karena hilang. Seorang saya wakafkan, misalkan contoh ini minuman punya saya wakafkan kepada santri. Dia minum, selesai, habis. Asalnya hilang. Berbeda dengan yang di sana asalnya masih ada. Masjid masih ada. Kitab ada. Nah, lemari, orang mau mengawalkan lemari, lain sebagainya, kan ada. Nah, dan di sana tahbis al-asl, karena waqaf itu tidak boleh dijual, tertahan asalnya, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain. Sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika Umar bin Khattab mewakafkan tanahnya di Khaybar. Kemudian dari tarif definisi tasbilul manfaah, yang di sana menjadikan manfaatnya fisabilillah, yaitu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya diberikan kepada fuqara wal masakin, diberikan kepada dhaif, tamu, diberikan kepada fisabilillah. Itu semuanya dalam rangka menjadikan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang nanti kita akan sebutkan. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, babu al-waqf. Al-waqf di sini, di sana ada lafaz waqf di sini dibagi menjadi dua, lafaz yang sharih dan lafaz yang ghair sharih. Kalau yang sharih, yang jelas, seperti waqaftu hadha, saya waqafkan ini. Atau habastu hadha, saya tahan harta ini. Ini lafaz waqaf dengan sharih, jelas dengan lafaz tadi. Yang kedua yaitu lafaz yang ghair sharih, seperti dengan ucapan tasaddaqtu. Tasaddaqtu lil fuqara wal masakin. Saya akan sedekahkan ini untuk fuqara wal masakin. Nah, kebun ini saya sedekahkan untuk fuqara wal masakin. Ini waqaf tapi lafadznya ghair sharih. Sebagaimana yang di dalam hadis Ibnu Umar yang nanti kita akan sebutkan, fatasaddaqa biha Umar. Umar dan mensedekahkan. Mensedekahkan di sini tapi niatnya dengan mewakafkan. Nah. Dan juga lafaz yang ghair sharihah seperti abadtu. Saya kekalkan tanah ini. Kekalkan di sini yaitu untuk diberikan fisabilillah fuqara wal masakin. Ini juga termasuk dikatakan oleh para ulama lafaz waqaf yang ghair sharihah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, man habbasa di sebagian nuskha yang ana di sini, malahu di sebagian nuskhah milkahu, yang malahu mana, ada tidak, atau milkahu semuanya, milkahu semuanya apa, malahu apa, ada enggak, ada enggak kalian sini, enggak ada semuanya milkahu. Man habbaza milkahu fi sabilillah sara muhbizan. Di nuskhah yang ana pakai di sini, sara muhabbasan. Man habbasa, siapa yang menahan milkahu, miliknya, hartanya, fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, sara muhbizan, maka dianggap suatu waqaf, tertahan ketika dia meniatkan untuk mewaqafkan lillahi ta'ala fi sabilillah, maka tanah itu dianggap menjadi tanah yang waqaf, harta itu menjadi harta yang waqaf lillahi ta'ala, dan di sana tidak boleh dijual, dihadiahkan, nah, diwariskan, fahada mayayus. Nah. Di sana terdapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, asaba Umar ardan di Khaybar, Umar mendapatkan tanah di Khaybar, fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ta'miru fiha. Kemudian Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bermusyawarah. Ya Rasulullah, inni asabtu ardan bi Khaybar. Lam usib malan qat wa anfasu indi. Sesungguhnya aku mendapatkan tanah di Khaybar yang di sana tanah itu tanah yang paling berharga yang saya peroleh. Anfus huwa anfasu indi, dari kalimat huwa anfasu indi ini merupakan dalil menunjukkan bahwa harta yang afdol yang disedekahkan, diwakafkan adalah harta yang paling berharga bagi pemiliknya. Sebagaimana kisah yang tadi kita sebutkan, kisah Abu Talha yang di sana dia punya tanah di Rauha. Huwa ahabbu ilayya, tanah yang aku cintai, tanah yang aku sukai. Dan begitu juga Umar bin Khattab yang dia mendapatkan tanah di Khaybar, huwa anfasu indi, tanah yang paling bernilai indi, kepunyaanku. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. In syi'ta, terserah engkau. Engkau tahan asalnya, wa tasaddaqta biha, dan hasilnya tadi engkau sedekahkan. Tanah misalkan kemudian ditanami tanaman, hasilnya tadi disedekahkan. Naam. Qala fa tasaddaqa biha Umar. Kemudian Umar mensedekahkan tanahnya tadi, ghair annahu la yuba' asluha wa la yurath wa la yuhab. Bahwa tanah tadi la yuba', tidak boleh dijual. Ini dalil menunjukkan bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual. Wala yurath, tanah wakaf tidak boleh diwariskan. Wala yuhab, tanah wakaf tidak boleh dihadiahkan kepada orang lain. Karena dia tertahan. Fatasaddaqa biha fil fuqara, kemudian Umar bin Khattab mensedekahkan fil fuqara kepada orang-orang fuqara, wa fil qurba pada kerabatnya, wa fil riqab, fil riqab yaitu kepada budak yang di sana al mukatab, budak yang berusaha mencicil kepada tuannya agar dia bebas, didapatkan harta dari hasil dari tanaman itu, hartanya boleh untuk dipakai membebaskan budak. Afir riqab. Sebagaimana pembahasan yang pernah kita bahas. Wa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibn sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Wa dhaif, dan juga untuk tamu. Wala junaha 'ala man waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf, dan tidak mengapa bagi yang pengelolanya untuk memakan dari hasil dari tanah tadi dengan cara yang ma'ruf. Au yut'ima shadiqan, atau memberi makan orang lain, temannya. Ghair mutamawwilin malan, tanpa menumpuknya. Jadi sekedarnya memberi makan kepada teman. Fahadha jaiz. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Umar bin Khattab mewakafkan tanah yang berharga kepunyaan miliknya dengan diwakafkan dan tidak dijual, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan juga tidak boleh dihadiahkan. Kemudian Umar bin Khattab mensyaratkan. Nah, sebagaimana nanti kita sebutkan ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, kita baca, man habasa milkahu fi sabilillah sara muhbizan wa lahu ayaj'ala ghallatihi li ayyi masrafin syaa'a mimma fi qurbah wa lahu, dan dia boleh untuk menjadikan manfaat keuntungan dari wakaf tadi apa-apa yang dia kehendaki, mimma fihi qurbah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengkhususkan bahwa tanah ini ya nanti akan disedekahkan hasilnya kepada fuqara, orang-orang fuqara, wa fil qurba, pada kerabatnya, wa fil riqab, budak yang di sana menyicil untuk bisa bebas kepada tuannya, fi sabilillah, wa minis sabil, wa dhaif, wa la junah ala man waliya yaqula min nabil ma'ruf wa ayyut ima sadiqan ghair mutawawilin malan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhususkan hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syukani rahmatullahi taala alaih, dan dia boleh menjadikan manfaat dari wakaf tadi khusus. Contoh, misalkan diwakafkan bangunan ini litullabil ilmi, bagi para pelajar penuntut ilmu. Sehingga dia mengkhususkan bahwa bangunan ini dipakai untuk para penuntut ilmu. Silahkan, selama dia menuntut ilmu, silahkan bangunan ini dipakai untuk belajar mengajar. Berarti dia mengkhususkan ketika dia akan mewakafkan sesuatu untuk individu tertentu. Fahada jais, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Seperti mana tadi kita sebutkan, saya wakafkan ini untuk menuntut ilmu. Atau orang yang mempunyai rumah, saya wakafkan rumah ini bagi orang-orang yang fuqara, masakin yang tidak punya rumah, boleh tinggal di situ. Berarti dia mengkhususkan individu tertentu untuk bisa mengambil manfaat dari harta wakaf tadi. Nah, sehingga di sini disebutkan diperbolehkan untuk menjadikan manfaat keuntungan dari wakaf dari apa yang dia kehendaki. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, walil mutawalli alaihi ayakula bil ma'ruf minhu. Orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola harta wakaf tadi boleh memakan harta wakaf tadi dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, Umar bin Khattab mengatakan, la junaha ala man waliha ayakula minha bil ma'ruf. Yang di sini dinamakan dengan nadir al-waqf. Nadir al-waqf. Siapa itu nadir al-waqf? Nadir al-waqf yaitu orang-orang yang mengelola harta wakaf tadi. Kalau di kita, orang yang akan mewakafkan itu bagiannya di KUA. KUA. KUA itu bukan hanya menikahkan orang saja. Di kita, KUA juga bisa orang yang ingin mewakafkan harta datang ke KUA. Datang ke KUA. Nanti ada dibikinkan surat wakaf. Fungsinya surat wakaf di sini agar kuat. Ketika orangnya sudah meninggal, tanah itu diwakafkan. Ketika ahlul warisnya itu meminta, ini tanah punya bapak saya, misalkan tanah warisan. Tapi pengelola mengatakan, tanah ini sudah diwakafkan oleh orang tuamu. Ini, lihat, bukti wakufnya sudah tertulis di KUA, tanda tangan di atas materai. Nah, sudah mewakufkan tanah ini fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga untuk menutup kemungkinan orang ingin mengambil harta tadi, sehingga lebih kuat. Kalau sekarang bukan hanya dengan ucapan saja, tapi dengan surat yang resmi dari pemerintah bahwa tanah ini telah diwakufkan, tanah bukti. Nah, dan nadir wakaf di sini, pengelola wakaf di sini, boleh dia memakan harta tadi dengan cara yang ma'ruf, karena dia telah mengelola. Nah, pengelola yang tentunya ketika orang akan mewakafkan, orang itu akan memilih siapa orang yang amanah. Tunjuk, ta'al, kamu, misalkan, ini saya akan wakafkan bangunan ini, tolong kamu kelola, dijaga agar manfaatnya ada. Nah, kalau ada kerusakan, misalkan perbaiki, nah, kelola. Atau mengelola, misalkan mempunyai rumah dan disewakan, uang hasil penyewaan tadi diwakafkan untuk orang-orang yatim, orang-orang fuqara wal masakin, dan orang-orang yang ditunjuk. Nah, sehingga di sana nadir wakaf dikatakan oleh para ulama bahwa syarat dari nadir wakaf, pengelola wakaf itu harus orang yang amanah, siap, mampu. Ketika diwakafkan tanah, ditanami tanaman, hasilnya diberikan kepada fuqara wal masakin, dan pengelola nadir wakaf tadi digaji dari hasil wakaf tadi. Contohnya misalkan orang punya tanah banyak, tanamin padi, tanaman ini, tanaman ini, dijual hasilnya, dan uangnya tadi sebagian diberikan kepada pengelola sebagai gaji. Nah, sebagian sini sebutkan wal mutawalli alai ayakul bil ma'ruf minhu, sebagai gaji diberikan. Dan Allah nadir wakaf adalah seorang yang muslim, seorang yang mukallaf, akil balik, juga amanah, dan juga orang yang mempunyai kemampuan. Kenapa? Kemampuan yang di sana bisa mengelola. Jangan sampai tanah ini mati, misalkan. Biarkan begitu saja. Sudahlah, bukan tanah saya. Biarin aja lah. Tapi dikelola. Kenapa? Karena wakaf tadi adalah tasbilul manfaah. Yani manfaatnya fisabilillah. Kalau misalkan tidak ada pengelola, tanah itu menjadi harta yang mati, maka di sana tidak ada manfaatnya. Sehingga orang yang nadir wakaf itu harus amanah, akil baligh, muslim, juga mampu, dan juga melindungi harta wakaf tadi, mengawasi, mengelola, mengembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, peruntukan dari tanah wakaf tadi. Ini tugas dari nadir al-wakaf. Nah, kalau di bagian pemerintahan, ma'ruf apa itu nadir wakaf. Qala Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, walil waqif ayakula ayaj'ala nafsahu fi waqfihi kasairil muslimin. Walil waqif, orang yang mewakafkan boleh untuk menjadikan dirinya sama dengan kaum muslimin. Yakni orang yang mewakafkan juga dia boleh menjadi nadir wakaf. Ini dia mengelola. Dia sendiri juga yang mengelola. Hal ini sebagaimana dalam hadis Utsman bin Affan yang dikeluarkan Imam Bukhari rahmatullahi taala alaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fayaj'al fiha dalwahu ma'a dila'il muslimin, hendaknya dijadikan pada waqaf itu timbanya dia sama seperti timbanya kaum muslimin yang lainnya. Yani dia menjadikan waqaf dan dia sendiri yang mengelolanya. Nah, contohnya saya mau mewakafkan tanah ini dan saya sendiri yang nadirnya, yang mengelolanya, yang di mana nanti ketika ada hasil dibagikan kepada fuqara masakin. Tapi saya sudah mewakafkan dan saya sendiri nadirnya. Fahada jais. Fahada jais. Akan tetapi dikatakan oleh para ulama dan lebih afdol diberikan kepada orang lain, pengelola yang lain, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia mengatakan wala junaha alaman waliyaha ayyakula minha bil ma'ruf, dan tidak mengapa bagi pengelola tadi untuk memakan dari harta waqaf tadi dengan cara yang ma'ruf. Ya, ini sudah diberikan kepada pengelola. Sudah diberikan kepada pengelola. Nah, dalam ucapan Imam Syaukani, boleh orang yang mewakafkan nadirnya dia sendiri, atau juga boleh diberikan kepada orang lain nadirnya, pengelolanya tadi. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, "Wa man waqafa syai'an mudharatan liwarisihi fahuwa batil." Barang siapa yang mewakafkan sesuatu mudharatan yang di sana terdapat mudharat kepada ahli warisnya, fahuwa batil, maka wakafnya batil. Ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih ini menunjukkan tentang seseorang yang akan mewakafkan sesuatu, dia jangan sampai menelantarkan kepada orang-orang yang berhak, orang-orang yang wajib baginya untuk dinafkahi. Contohnya hartanya itu saja. Nah, sehingga ketika dia meninggal, harta itu menjadi hak waris yang turun kepada ahli warisnya. Sehingga jangan sampai anak-anaknya, istrinya, di mana dia mewakafkan harta punya itu saja, ketika dia meninggal, anaknya kasihan, dapat warisannya sedikit sekali, istrinya mendapatkan sedikit sekali, sehingga yang terjadi meminta-minta kesana kemari. Sehingga orang yang mewakafkan suatu yang di mana dia tidak menjadikan madarat kepada ahli warisnya nanti. Tanahnya banyak. Sini, sana, sana, sana, sana. Sehingga ketika dia mewakafkan yang ini, tidak berpengaruh kepada ahli warisnya. Masih ada tanah yang lain. Yang di sana nanti, ketika dia meninggal, jatuh kepada ahli warisnya. Berbeda dengan seseorang yang punya rumah satu-satunya, misalkan. Dia meninggal, dia mewakafkan rumah ini, saya wakafkan. Ketika dia meninggal, anaknya keluar, istrinya suruh keluar. Kenapa ini diwakafkan untuk fuqara wal masakin? Padahal anaknya butuh, istrinya butuh, dan ini memberikan menjadikan madarat kepada ahli warisnya. Maka jangan dilakukan, karena Nabi SAW mengatakan la darar wala dirar. Yang memberikan bahaya dan juga tidak boleh membahayakan. Sehingga seseorang yang apabila dia mewakafkan fisabilillah sedangkan anak-anaknya butuh, ini akan memadaratkan kepada keluarganya. Kecuali kalau hartanya banyak. Sebagian diwakafkan. Fahadha jais. Jangan sampai ketika orang yang mewakafkan yang meninggal, keluarganya sakit, warisannya sedikit, sehingga meminta sana kemari. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, وَمَنْ وَضَعَ مَالًا فِي مَسْجِدٍ أَوْ مَشْهَدٍ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٍ جَازَ صَرْفُهُ فِي أَهْلِ الْحَاجَاتِ وَمَصَلِهِ الْمُسْلِمِينَ. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, man wada'a malan fi masjid, barang siapa yang meletakkan harta di masjid, au mashhadin, tempat berkumpulnya manusia, la yantafi'u bihi ahad, yang di sana tidak ada manfaat, jaza sarfuhu fi ahli al-hajat wa masalihil muslimin, maka diperbolehkan untuk digunakan, dimanfaatkan kepada orang-orang yang memerlukan, yang mempunyai keperluan atau kepada maslahah kaum muslimin. Nah, hal ini yang berkaitan tentang seseorang yang mewakafkan sesuatu di masjid. Nah, masjid Qur'annya sudah banyak misalkan, terlalu banyak sehingga banyak sekali, sehingga boleh diberikan ke masjid yang lain. Nah, karena yang dibuka adalah manfaat di dalamnya, dibaca oleh orang lain, pahalanya akan mengalir. Nah, sehingga bisa dipindahkan kepada ahlul hajat yang lebih memerlukan. Wa masalihil muslimin. Naam. Dan juga apabila harta yang diwakafkan tadi tidak berkembang. Contoh, seorang mewakafkan tanah, misalkan. Tanah yang di mana tanah tadi sering banjir. Tanam-tanaman banjir, gempa dan sebagainya. Ketika ada mau ada hasilnya terkena hama, polen sebagainya. Atau tanahnya pengairannya kurang, karena airnya sedikit, tandus. Maka dikatakan para ulama, boleh tanah tadi dijual, kemudian dipindahkan, dibelikan lagi tanah dengan niat wakaf. Dimana? Karena fungsi dari mewakafkan sesuatu adalah ada manfaatnya. Sehingga seseorang yang di sana tidak ada hasilnya, dikarenakan tanahnya tandus, tidak ada pengairan, ditanamin hancur tanamannya, sehingga tidak ada manfaat di dalamnya, sehingga boleh untuk dipindahkan, dijual, kemudian dibelikan lagi tanah, dan tetap orang yang mewakafkan akan mendapatkan pahala, dibelikan lagi di tempat yang di sana airnya bagus, tanahnya subur, sehingga manfaatnya pun lebih banyak. Nah, sehingga diperbolehkan seseorang yang di mana manfaatnya akan lebih, nah, untuk memindahkan. Kalau di sana misalkan tidak masjid, misalkan di daerah yang di sana konflik, orang mau sholat kadang suka ditembak oleh orang lain misalkan. Konflik, perang. Nah, sehingga masjid tadi tidak makmur. Nah, atau sering banjir. Nah, daerahnya banjir. Boleh dijual kemudian dipindahkan, dibangun masjid lagi sehingga manfaatnya lebih ada. Nah, manfaatnya lebih ada memindahkan. Nah, dan seharusnya seseorang ketika akan contoh mewakafkan sesuatu itu bertanya kepada daerah itu mana yang lebih manfaat. Contohnya dia akan mewakafkan sesuatu di masjid, mewakafkan misalkan kipas sudah banyak, 1, 2, 3, 4, 5 banyak, sehingga tuh kalau dia wakafkan kipas lagi sudah terlalu banyak, fungsinya tidak akan maksimal. Sehingga dia bertanya kepada DKM, kira-kira perlu apa masjid di sini yang saya akan wakaf. Oh ini lampunya kurang terang, kurang penerangan misalkan. Ya sudah saya beli lampu, beli lampu. Atau apa? Atau ini kipasnya panas, pengen yang lebih dingin. Misalkan pasang AC. Misalkan. Pasang AC, enggak apa-apa. Kipasnya bisa dijual, dibelikan kepada manfaat yang lain. Nah, lebih manfaat. Sehingga orang-orang semangat mau ibadah. Nah, sehingga bertanya. Nah, atau kira-kira apa? Ini tidak ada Al-Quran untuk orang yang membaca Al-Quran. Nah, maka dia membeli kemudian diwakafkan. Sehingga tahu jalurnya, arahnya supaya tepat. Al-Quran sudah banyak, dia sudah beli lagi Al-Quran simpan. Sehingga numpuk sekali banyak. Kaum muslimin di sini terbatas. Misalkan kaum musliminnya yang membaca terbatas, lebih banyak Al-Qurannya sehingga manfaatnya kurang. Nah, sehingga yang lebihnya tadi boleh dipindahkan ke masjid yang lain. Jaza sarfu li ahlil hajat wa masalil muslimin. Wa min dalika ma yubau fil Ka'bah. Seperti yang diletakkan di Ka'bah. Hal ini sebagaimana Nabi SAW dalam hadis Aisyah sana sebutkan. Bisa Muslim, "Lau anna qaumaki hadithu ahli bijahiliyah aw qala bikufrin la anfaqtu kanzul Ka'bah fi sabilillah." Sekiranya kaum engkau belum lama terlepas dari masa jahiliyah atau kekufuran, la anfaqtu, saya akan belanjakan harta Ka'bah fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil perbolehkan bahwa yang di sana apabila kurang manfaatnya diperbolehkan untuk dipindahkan. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, dan saya akan menjadikan Hijr masuk ke dalam Ka'bah. Hijr Ismail sekarang kan terpisah keluar. Dalam hadis ini disebutkan, dan saya akan menjadikan pintu di bawah, dan saya akan menjadikan Hijr itu masuk ke dalam Ka'bah. Masuk ke dalam Ka'bah. Sehingga di dalam hadis ini disebutkan bahwa kalau di sana orang yang bersedekah yang di sana kurang manfaat. Nah, seperti saya mau bersedekah, ukiran-ukiran di dalam masjid misalkan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Di samping itu hal yang dilarang dan bisa mengganggu kaum muslimin dalam melaksanakan sholat. Nah, seperti lampunya, lampu kristal, lampu yang ada di istana. Intinya lampu apa? Supaya terang kan? Mau satu aja yang penting terang. Ini lampunya lampu yang redup, banyak kayak berlian ke bawah di masjid. Orang yang sholat lihatnya bukan ke arah kiblat, bukan ke arah sujudnya, lihatnya ke atas. Sungguh indahnya lampunya, ukirannya, masya Allah, dilihat berwarna-warni, sehingga hilang rasa kehusuannya. Karena intinya lampu untuk penerangan, sehingga yang lebih terang yang lebih bagus, bukan yang bercorak-corak dan sebagainya. Nah, wadzalika mimma yubau fil Ka'bah, seperti yang diletakkan dalam Ka'bah. Contohnya misalkan ukiran-ukiran emas lain sebagainya, ini sebetulnya dikatakan oleh Imam Syaukani suatu hal yang tidak perlu. Walaupun dalam Ka'bah. Nah, emas, ukiran-ukiran tulisannya itu sutra, penutupnya terbuat dari sutra, emas, kainnya dari benang emas lain sebagainya, sebenarnya sesuatu yang tidak perlu. Wa fil masjid, masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disimpan di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan orang yang datang ke Masjid Nabawi bawa Al-Qur'an 10 atau 20 dus. bawa, saya ingin wakufkan. Padahal akurannya sudah banyak di situ, sudah banyak. Atau bawa kursi diwakufkan, atau bawa karpet diwakufkan, misalkan. Padahal semua sudah ada karpetnya. Sehingga yang tadi kita sebutkan, orang yang ingin wakufkan sepatutnya bagi dia untuk koordinasi kepada pihak pengelola masjid tadi. Bertanya, kira-kira apa yang diperlukan? Oh, kita perlu lemari, tempat untuk Al-Quran misalkan. Beli, dia wakufkan lemarinya untuk fisabilillah. Kenapa? Karena akan lebih bermanfaat. Jangan sampai dia bawa lemari, ternyata lemarinya sudah ada. Waduh, berarti percuma dong saya beli misalkan, saya wakufkan. Seharusnya ada koordinasi agar lebih manfaat. Nah, wal waqif thayyib. Kita teruskan. Fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal waqf ala kuburi li raf'i sumkiha au tazyiniha. Itu apa? Au fi'li au in. Ada yang in tidak? In fa'ala tidak? Au fi'li ma yajlibu ala man, mana apa di situ? Ala zairiha. Ada man yara, ada tidak? Cetakan beda sendiri. Ala man yara ada enggak? Tidak ada. Cetakan ala man yara. Taib soab ala zairiha. Ala zairiha fitnatun batil. Taib. Wal waqaf ala al-kubur li raf'i sunkiha. Dan waqaf kuburan untuk membangun. Contohnya, seseorang ingin mewakafkan bangunan di atas kuburan. Jadi dia kuburannya kuburan seorang yang saleh, sehingga ada yang ingin mewakafkan membangun bangunan di atasnya. Wal waqaf alal kuburi li raf'i sumkiha, untuk membangun bangunan di atasnya. Au tazyiniha, atau memperindah. Au fi'li ma yajlibu ala zairiha, atau yang di sana, apa-apa yang membawa kepada orang yang ziarah fitnah atau suatu yang batil. Ini adalah merupakan wakaf yang dilarang. Kenapa? Karena bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah merupakan wakaf maksiat. Seseorang yang mewakafkan untuk membangun kuburan, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayujassisul qabr wa ayyuk'ada alaihi wa yubna alaihi. Hadis Rahul Muslim. Nabi SAW melarang untuk mengkapuri kuburan dan duduk di atasnya. Wa ayyubna alaih, dan membangun bangunan di atasnya. Bahkan dalam hadis yang lain, bahwa Nabi SAW mengatakan, Nabi merintahkan, Alla yada' kubran musyrifan illa sawaitahu. Janganlah engkau biarkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan. Nah, bahwa kuburan di sini tidak boleh seseorang membangun di atasnya bangunan. Nah, kalau ingin meninggikan, tinggikan dengan tanah satu jengkal untuk menunjukkan bahwa itu adalah kuburan. Untuk menunjukkan itu adalah kuburan dan memberikan tanda bahwa itu juga kuburan. Dan tanda ini supaya orang tidak menginjak di atasnya, duduk di atas kuburan, dan untuk menunjukkan bahwa itu adalah kuburan, sehingga memberi tanda tadi dengan meninggikan tanah sejengkal, fahada jais. Sedangkan membangun bangunan dengan permanen di semen misalkan, fahada majus. Di samping itu atun mal, membuang-buang harta, dan juga itu termasuk dari suatu hal yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalian lihat kuburan di Baqiyah, di dekat Masjid Nabawi, kuburan para sahabat Nabi SAW. Sana hanya batu saja dan tanah yang menggumpal, tanah di atasnya, batu-batu. Itu kuburan para sahabat Nabi SAW yang tidak dirubah. Biarkan seperti itu. Nah, tidak dibangun bangunan di atasnya. Nah. Dan juga yang menjadikan orang yang membawa kepada orang yang menziarahinya suatu fitnah, suatu kebatilan. Sehingga orang yang mau ziarah, wah ini kuburannya kayaknya kuburan seorang wali. Kenapa? Yang lain kuburannya biasa, ini kuburannya ada kubahnya, ada kulkas dalamnya. Betul. Di sebagian tempat di Hadramaut, anak pernah ceritakan, kuburan itu kubahnya dalamnya ada kulkas. Nah, pernah dulu ada yang masuk situ. Dia bercerita, itu ketika mau masuk, kuncennya tadi mengatakan, kalau mau berdoa di sini, minum air dulu di kulkas itu. Kenapa? Supaya barokah. Ada kulkasnya. Ada kelambunya. Kelambunya. Marmer. Nah, sehingga orang yang akan ziarah, dia akan mendapatkan, akan meminta-minta. Fitnah. Suatu kebatilan. Mengusap-usap kuburan tadi. Yang lain orang-orang biasa, kuburannya biasa. Ini kubah. Ada kubahnya. Nah, apalagi kubahnya dari emas misalkan. Wah, ini kayaknya bukan orang yang sembarangan. Seorang wali. Sehingga orang meminta-minta kuburan. Menyembelih kuburan. Mengambil tanah kuburan tadi untuk mendapatkan barokah. Melakukan kesyirikan. Atau yang lain sebagainya. Sehingga hal ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemusyrikan. Nah, sehingga seseorang yang wakofnya tadi untuk sesuatu yang batil, maka wakofnya tidak sah. Seseorang mewakofkan rumah, bangunan untuk apa? Diskotik misalkan. Saya wakofkan untuk apa? Untuk judi misalkan. Atau lain sebagainya. Padahal majus, wakofnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak ada manfaat di dalamnya. Bukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam rangka maksiat. Dengan ini tidak boleh seseorang mewakafkan kepada sesuatu yang taib. Di sana para ulama menyebutkan bahwa dalam wakaf di sana ada syarat. Syarat yang diantaranya yaitu ayakun al-waqif jais tasarruf. Orang yang mewakafkan jais tasarruf. Jais tasarruf yaitu aqil baligh. Pandai menggunakan harta. Nah, jais tasarruf yaitu yang bisa menggunakan hartanya. Syarat yang kedua, barang yang diwakafkan ada manfaat yang terus menerus. Ma'a baqai 'ainihi dan asalnya ada terus. Seperti tadi kalau mewakafkan makanan ada majus. Kenapa? Karena manfaatnya akan hilang. Berarti makanan tadi bukan diwakafkan tapi disedekahkan. Nah, sedangkan wakafkan seperti kitab Al-Quran, walaupun suatu saat misalkan akan rusak, lemari misalkan, walaupun suatu saat akan hancur, terkena rayap dan sebagainya, tapi dalam waktu yang cukup lama. Nah, sehingga seseorang yang mewakafkan sesuatu, wakafkan motor misalkan, saya wakafkan motor, akan ada terus motor, tapi kan dipakai motor itu. Ketika motor itu sering jajan, rusak ke bengkel terus. Sehingga motor itu boleh untuk dijual dan hasil uangnya tadi dibelikan lagi motor. Dibelikan lagi motor. Nah, motor yang lebih muda dan yang tidak sering ke bengkel. Kemudian syarat dari wakaf yaitu ayakun al-wakaf alal bir, seperti al-masajid wal-masakin, orang miskin, fuqara. Nah, karena wakaf termasuk dari mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak boleh mewakafkan untuk sesuatu yang haram. Mayajus. Nah, mewakafkan gitar atau mewakafkan tempat khusus untuk pentas musik atau lain sebagainya, maka wakaf di sini mayajus. Kemudian syarat yang berikutnya, apabila manfaatnya itu hilang, maka diperbolehkan untuk menjual. Kemudian hasil dari uang tadi dibelikan kembali yang semisalnya. Nah, seperti tadi yang pertama kita sebutkan di awal, masjid, dikarenakan di situ ada konflik, kemudian sering banjir, kemudian manfaatnya kurang, dijual kemudian dibelikan, dibangun masjid lagi. Nah, agar manfaatnya akan ada. Kemudian dikatakan oleh para ulama, ayakun al-mauquf muayyanan, dan harta yang diwakafkan yang jelas. Contohnya dia punya 10 motor. Saya akan wakafkan motor saya, sebagian motor saya. Yang mana? Yang mereknya Suzuki, Honda atau Yamaha, yang mana? Jelas. Yang itu. Yang Honda, misalkan yang Matic, ya sudah, itu jelas. Tidak mengatakan saya wakafkan sebagian motor saya. Motornya 10. Harus ada ta'yin. Begitu juga tanah. Saya akan wakafkan tanah saya. Yang mana? Ya, yang mana saja. Tidak boleh, harus ada ta'yin. Sebagaimana Umar bin Khattab, dia mewakafkan tanahnya yang di Khaybar. Abu Talha, dia mewakafkan tempatnya di Birauha. Sehingga jelas. Oh, yang itu. Nah, sehingga harus ada ta'yin. Kemudian wajib untuk mengamalkan syarat dari orang yang mewakafkan. Kalau misalkan peruntukannya fuqara masakin, ya khusus fuqara masakin. Kalau peruntukannya kepada orang-orang menuntut ilmu, maka peruntukannya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Sehingga wajib untuk mengamalkan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengkhususkan di dalam mewakafkan, yaitu orang-orang fuqara, kemudian fisabilillah, orang yang sedang dalam perjalanan, ibn sabil, wafil kurba, wafil riqam, wabbaif, kalau ada tamu misalkan, dan boleh untuk mengambil harta dari tanah wakaf tadi untuk menjamu tamu, sehingga boleh. Sehingga orang yang mewakafkan, dia boleh menulis, saya wakafkan ini khusus untuk penuntut ilmu. Sehingga ada penghususan. Dan pengelolanya wajib untuk mengelola, diberikan kepada penuntut ilmu. Karena ini merupakan syarat yang tidak menyelisihi syariat. Nah, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafiqillahuna subhanakallahumma bihamdik. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.